Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah pada bab ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dalil-dalil yang menunjukkan di antaranya tentang fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman, kemudian juga disebutkan atsar dari Abul Ali Ar-Riyahi yang menghasung orang-orang pada zamannya yang beliau hidup pada zaman tabi'in rahimahumullah untuk istiqamah di atas agama, di atas as-siratal mustaqim. Kemudian dilanjutkan dengan uraian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang kesimpulannya bahwa dari dalil-dalil yang sudah dilalui dan juga dari dalil-dalil yang lainnya serta asar-asar dari salafus soleh, diambil kesimpulan bahwa seseorang tidak boleh merasa aman, bahwasanya dirinya tidak akan tergelincir, tidak akan menyimpang dari sunnah, atau bahkan tidak akan menyimpang dan keluar dari agama. Ini bukanlah sifatnya seorang yang menginginkan keselamatan dirinya. Seorang yang menginginkan keselamatan dirinya adalah seorang yang selalu takut apakah memang dia akan selamat ataukah tidak. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dari satu waktu ke waktu yang lainnya kita selalu menanamkan rasa ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut bahwasanya kita disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan istiqamah dikarenakan dosa-dosa kita, dikarenakan sesuatu yang ada pada diri kita atau dalam hati kita yang kita belum bertaubat darinya. Dan sekaligus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selain merasa khawatir kita disimpangkan dari jalan yang lurus ini, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqomah dan diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan bab ini oleh al-muallif rahimahullahu taala dengan satu hadis yang terakhir. Kita baca hadis tersebut. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala وعن ابن مسعود رضي الله عنه dan dari sahabat ابن مسعود رضي الله عنه قال, dia berkata, خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. رسول الله صلى الله عليه وسلم menggariskan satu garis di hadapan kami. Thumma qala, kemudian beliau berkata, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Memperumpamakan jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu garis yang beliau gariskan di tanah. Qala thumma khatta khututan, kemudian beliau membuat lagi garis-garis yang lainnya. An yaminihi wa an shimalihi, di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis yang pertama, garis yang satu dan lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun, ini adalah jalan-jalan yang bercabang-cabang, yang bermacam-macam. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepadanya untuk masuk ke jalan tersebut, menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat pada surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, dan bahwa ini adalah jalanku, itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, yaitu jalan-jalan yang lainnya yang akan memecah belahkan kalian dari jalannya. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian, ya. Semoga kalian bertakwa. Qala rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallahu ta'ala, dan ini adalah suatu hadis yang sahih. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah ingin menjelaskan ayat yang disebutkan di akhir daripada hadis, ayat surat Al-An'am ayat yang ke-153, ya. Di mana beliau menggariskan suatu garis dan beliau mengatakan inilah jalan Allah, adapun kemudian garis-garis yang lainnya yang beliau garis setelahnya, yang beliau buat setelahnya adalah jalan-jalan yang bermacam-macam, yang kemudian ada pada setiap jalan tersebut syaitan yang menyeru padanya, ya. Maka ini adalah permisalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ayat tadi. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Beliau membawakan suatu syarah yang ringkas terhadap hadis ini. Qala yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, itu pada ayat yang disebutkan tadi, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga akan memecah belahkan kalian dari jalannya. Qala wa qad fassara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadza bimithalin mahsus, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan ayat ini, menjelaskannya dengan suatu permisalan yang bisa dilihat, yaitu garis-garis yang digariskan di tanah tadi. Qala bi an khatta khattan mustaqiman, yaitu dengan cara beliau membuat satu garis yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, dan kemudian beliau juga membuat garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Faqala anil mustaqim, maka beliau bersabda menjelaskan mengenai garis yang lurus tadi, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Ini yaitu apa? Ini perumpamaan sebagai ini perumpamaan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah, mengantarkan kepada jannatullah, mengantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat. Ya. Ada satu jalan saja dan jalan tersebut lurus. Naam. Ini dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu garis yang lurus di tanah. Qala wa qala an baqiyatil khutub hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan beliau mempermisalkan atau beliau bersabda mengenai garis-garis yang lainnya yang beliau buat di tanah tadi, ini adalah jalan-jalan yang bermacam-macam. Pada setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut, mengajak untuk menempuh jalan tersebut, dan akhirnya tentu saja ya bukan ke surga Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun mengantarkan kepada jahanam, mengantarkan orang yang menempuh jalan-jalan tersebut, jalan yang manapun dari jalan-jalan yang banyak tersebut, semuanya akan mengantarkan kepada neraka. Qala wa hadza yuzakkiruna bidduati alladziina marra dzikruhum fi haditsi Hudzaifah. Dan ini mengingatkan kita mengenai para dai yang sudah disebutkan penyebutannya, sudah dilalui penyebutannya pada hadis Hudzaifah. Ya. Kalau kita mengingat pelajaran pada beberapa pertemuan yang lalu, ada hadis Hudzaifah di mana Hudzaifah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setelah kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan oleh para sahabat, akan ada suatu keburukan. Dan kemudian ada suatu kebaikan lagi, ya. Namun ada dakhon, ada asapnya, ada pengotornya daripada kebaikan yang kedua tadi. Kemudian ada kejelekan lagi, ya. Yaitu disebutkan bahwasanya akan muncul pala dai. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada para dai pada pintu-pintu jahannam, ya, yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Ya. Maka hadis Ibnu Mas'ud yang kita baca sekarang ini mengenai permisalan jalan yang lurus dan jalan-jalan yang lainnya selain jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada jalan-jalan tersebut, pada setiap jalan-jalan tadi ada syaitan yang menyeru padanya. Nah, penyebutan syaitan ini mengingatkan kita pada para dai tadi yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Apa kata Syekh Shalal Fauzan? Hum haula. Ya. Mereka adalah mereka itu. Artinya apa? Mereka yang disebutkan di dalam hadis Hudzaifah adalah syaitan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya. Syaitan dari kalangan manusia. Jadi jangan dikira syaitan itu cuma dari kalangan jin saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi. Ya. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh, ya, berupa syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia yang kemudian mereka saling membisikkan, ya, perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para dai-dai tadi adalah syaitan, ya, yang menjadi penyambung lidah bagi syaitan dari kalangan jin yang memberikan was-was dan syubhat ke dalam hati-hati mereka sehingga mereka menyampaikannya kepada manusia secara keseluruhan, ya, menyebarluaskannya di tengah-tengah manusia. Maka Syaikh Shalal Fauzan mengatakan hum haula, mereka lah mereka itu, ya. Mereka para dai tersebut adalah syaitan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud di sini. Qala ala kulli sabilin syaitanun minhum yad'u ilaihi. Pada setiap jalan ada syaitan dari mereka, dari para dai-dai tadi. Dai-dai menuju pintu-pintu jahannam. Yad'u ilaihi, yang kemudian menyeru untuk menempuh jalan tersebut. Qala liyukhrijanna min as-siratil mustaqim ila hadhihi as-subul. Yang tujuan mereka ingin mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan-jalan ini. Jalan-jalan yang begitu banyak yang semuanya mengantarkan kepada jahannam. Ha'ula'i hum du'atul dalal. Mereka itulah para dai-dai kesesatan. Humul ladina min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itulah syaitan yang menyeru tadi pada setiap jalan itu, ya, adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dalam hadis Hudzaifah, apa? Mereka adalah dari kulit kita sendiri, yaitu dari bangsa kita sendiri, dan berbicara dengan lisan-lisan kita, yaitu lisan Arab, berasal dari bangsa Arab dan berbicara dengan lisan Arab, ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hadis yang disebutkan pada akhir bab ini juga membawa kepada kita, yaitu seharusnya membawa ke dalam diri kita rasa khawatir, ya, terhadap keselamatan diri kita karena saking banyaknya jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang satu. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu, ya. Dan jalan-jalan yang lainnya yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada jahanam, begitu banyak, ya. Dan pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru di sana para dai, ya, menuju ke kesesatan. Dan mereka bukan orang-orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berdalil, ya. Mereka adalah orang yang pintar dalam berdalil dan berbicara dengan retorika yang begitu mengesankan, dengan pembicaraan yang begitu menarik, ya. Maka ini menjadikan kita semakin khawatir terhadap diri-diri kita, apakah memang kita sedang berada di atas as-siratul mustaqim, ya, ataukah kemudian kita, ya, telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya. Maka hendaknya kita selalu beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, termasuk hidayah kita kepada Allah, ya. Dan kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayahnya, membimbing kita untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya pada bab yang telah kita baca, bab yang cukup panjang, ya. Kemudian kita akan melanjutkan kepada bab yang setelahnya. Di sini diberikan judul oleh al-muallif rahimahullahu taala, qala babu ma jaa fi ghurbatil islam wafadil ghuraba. Bab mengenai penyebutan keterasingan Islam dan juga keutamaan para ghuraba, keutamaan orang-orang yang asing. Nah, disebutkan setelahnya ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat yang ke-16, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yan'aun maka kalaulah saja ada pada setiap generasi-generasi umat-umat sebelum kalian orang yang memiliki kebaikan yang melarang, yang kemudian lanjutan dari ayat yaitu apa, yang hauna 'anil fasadi fil ardh, melarang dari kerusakan di muka bumi. Nah, ini ayat pada surat Hud ayat 116 yang di sini juga menunjukkan tentang betapa asingnya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, di atas kebaikan, ya. Sampai-sampai pada zaman-zaman yang terdahulu pun, pada umat-umat yang terdahulu, ya, sangat sedikit orang-orang yang mau melarang dari perkara-perkara kemungkaran. Memang berada di atas kebaikan, di atas jalan yang lurus, di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian melarang umatnya dari perkara-perkara kemungkaran. Sangat sedikit, ya, pada umat-umat yang terdahulu. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bagian awal dari bab ini. Qala hafizahullah bada al-islam ghoriban. Islam mulai dalam keadaan asing. Ketika muncul awal kali dalam keadaan asing. Nah, yaitu sedikit orang yang mengikuti Islam tersebut. Qala fa awwal ma qama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi Makkah lamma ba'athahu Allah wa qala lah kun fa'andir qama wahdahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada masa pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beliau dan berfirman, memerintahkan kepada beliau, "Qum fa'anzir," berdiri dan berikanlah peringatan. Surat Al-Muddatsir ayat yang ke-2. Qama wahdahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri sendirian. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berdakwah sendiri. Ketika pada masa awal munculnya Islam, ketika awal diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkannya ayat kum fa'andir, ya, beliau kemudian tidak serta-merta memiliki pengikut. Beliau berdiri sendiri dan memberikan peringatan sendiri, mendakwahi manusia sendirian. Qala thumma dhamma ilaihi Abu Bakar As-Siddiq wa Bilal. Kemudian bergabung bersama beliau Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal. Ya. Tidak lama setelah beliau memberikan peringatan dan mendakwahi manusia, ya, yang pada awal dakwah beliau, beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, dari person ke person yang lainnya, satu orang ke orang yang lainnya, ya, tidak secara terang-terangan, mulai ada orang-orang yang mengikuti beliau. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, teman akrab beliau, dan juga Bilal. Qala wa li hadha lamma sa'ila sallallahu alaihi wasallam man ma'aka ala hadha al-amr. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan suatu pertanyaan, oleh seorang sahabat, man ma'aka ala hadha al-amr, siapa yang bersamamu pada agama ini? Qala sallallahu alaihi wasallam hurrun wa 'abdun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang merdeka dan seorang budak. Cuma dua orang saja. Yang satu merdeka, yang satu budak. Ya, sangat sedikit yang mengikuti beliau. Siapa yang dimaksud dengan seorang yang merdeka? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, salah satu pembesar Quraisy ketika itu. Wa'abdun, dan seorang hamba sahaya, itu siapa? Bilal, belum dibebaskan ketika itu. Ya. Maka ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal beliau berdakwah sangat sedikit. ya. Hanya ada dua orang pada awalnya. Qala ma ma'ahu illa sinari faqat. Tidak ada bersama beliau kecuali dua orang saja. Ya kalau kita alhamdulillah, ya. Walaupun salafiyin ini sedikit, tapi ya masih bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Masih lumayan banyak, bukan cuma berdua, bukan cuma sendirian. Nah, maka keterasingan pada masa awal diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dahsyat. Ya. Beliau hanya bersama dengan dua orang sahabat beliau yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal. Hanya bertiga saja. Sungguh keterasingan yang mungkin kalau kita yang mengalaminya, kita sudah ditimpa oleh kesedihan dan gundah gulana sepanjang hari dan sepanjang waktu. Sempit dada kita dan wallahu a'lam apakah kita bisa istiqamah atau tidak. Namun itulah keadaan pada awal munculnya Islam. Awal terbitnya fajar agama Islam ini di muka bumi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dua orang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal dan juga para sahabat yang lainnya, ya. Yang walaupun mereka telah banyak ketika itu di Mekah, namun tetap saja mereka dalam keadaan terasing dibandingkan dengan kaum musyrikin yang begitu banyak yang ketika itu. Qala thumma tatab'al muslimuna wahidan wahidan. Kemudian kaum muslimin menyusul silih berganti satu demi satu. Wa hum 'ala khaufin wa imtihan wa ibtila. Dalam keadaan mereka merasakan takut, ya, dan mengalami cobaan serta ujian, ya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang disiksa oleh kalangan kaum kafir Quraisy, ya. Ketika diketahui bahwasannya ada seorang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang-orang Quraisy tidak segan untuk menyiksa, ya, orang-orang yang dikatakan telah keluar dari agama. Ya. Keluar dari agama mereka yang dimaksud. Keluar dari agama kesyirikan. Ya, keluar dari agamanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, keluar dari agama penyembahan kepada berhala-berhala orang-orang Quraisy. Nah, maka orang-orang yang mereka anggap telah keluar dari agama tadi disiksa oleh mereka dengan siksaan yang begitu kejam, ya, sampai yaitu ada di antara mereka yang meninggal seperti Sumayyah radhiyallahu anha, ibu dari sahabat Ammar bin Yasir. Qala wa taqawwana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jama'atun fi Makkah. Dan kemudian mulai ada sekelompok bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ya. Tidak hanya bertiga saja, ya. Namun sudah ada sekelompok orang bersama beliau yang mengikuti dakwah beliau di Makkah. Qala wa hum yu'zaun wa yubtalauna ila an adina Allahu lahum bil hijrati ila al-Madinah. Dan mereka diganggu dan diuji, ya. Mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy, mendapatkan cercaan dan celaan, ya, mendapatkan pukulan dan mendapatkan berbagai macam jenis siksaan yang lainnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mereka mengizinkan bagi mereka untuk hijrah ke Madinah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka jalan keluar dari keadaan yang sempit tersebut, yaitu diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, ya. Di mana di Madinah ada kaum mukminin dari kalangan Al-Ansar, ya, yaitu suku Aus dan Khazraj yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kemudahan yang datang setelah kesulitan yang bertubi-tubi, kesulitan yang begitu dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka dan izinkan bagi mereka untuk berhijrah ke Madinah. Qala hadza ma'na qawlihi badal Islam ghariban. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam muncul dalam keadaan asing. Qala wal gharibu huwa an-nadir. Dan yang dimaksud dengan al-gharib yaitu an-nadir, yang jarang, yang sedikit. Qala wa huwa al-insanu alladhi yakunu fi baladin ghairi baladih. Yaitu seseorang yang berada pada suatu negara atau suatu negeri yang sebetulnya bukan negerinya sendiri, di tempat yang asing, di tempat yang jauh, bukan kampung halamannya. Dia di sana dalam keadaan safar, atau mungkin dia memiliki suatu kepentingan yang harus ditunaikan di sana, di tempat yang jauh tadi, ya. Dan negaranya atau negerinya bukan di sana. Inilah orang asing, gharib. Qala aw yakunu ma'unasin laisu min jinsihi. Atau dia adalah seorang yang bersama dengan orang-orang yang bukan termasuk jenisnya, ya. Yaitu seorang yang beda sendiri, tidak seperti orang-orang yang berada di sekitarnya, ya. Orang-orang yang di sekitarnya dari suku tertentu, dia dari suku yang lainnya. Ya, dia dianggap sebagai orang yang asing, ya. Qala kama qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang sedang menempuh perjalanan. Nah, qala fal ghurbatu hiya syai'un nadir. Maka al ghurbah, keterasingan, yaitu suatu yang jarang. Wa kadzalika al gharib asyai'un nadir al qalil. Dan demikian pula al gharib, seorang yang asing, ya, yaitu sesuatu yang sedikit dan jarang. Fal islamu bada'a awwal al amri ghariban. Maka Islam pada masa awal kemunculannya adalah asing, yakni qalilan ahluhu, yaitu sedikit orang yang berpegang dengan Islam tersebut. Tsumma takatsaru, kemudian mereka pun menjadi banyak orang-orang yang mengikuti agama Islam, ya. Yang pada awalnya hanya Bilal dan Abu Bakar, atau Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu, kemudian satu demi satu masuk ke dalam agama Islam dan semakin banyak, ya, umat Islam ketika itu. Nah, sampai ketika pada Hajjatul Wada, menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul, ya, manusia yang begitu banyak, ya, di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Padang Arafah. Yang banyaknya itu sampai sejauh mata memandang, manusia yang begitu banyak berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Walhamdulillah, ini pada masa akhir dari hayat beliau, dari akhir hidup beliau. Apalagi sekarang begitu banyaknya umat Islam, ya, begitu banyaknya umat Islam. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastawlada fastawa ala suqihi yu'jibu zura'a. Surat Al-Fatih ayat yang ke-29. Dan permisalan mereka, permisalan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil, jadi para sahabat sudah disebutkan di kitab-kitab yang terdahulu, ya, termasuk dalam kitab Injil. Permisalannya seperti tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas tadi menguatkan tumbuhan tersebut, kemudian tumbuhan tadi mulai bertambah besar dan tegak di atas pokoknya, ya. Lalu tumbuhan tadi menjadikan orang-orang yang menanam menjadi takjub, menjadi kagum betapa besarnya tumbuhan tersebut, betapa banyaknya tumbuhan tadi. Qala fazzar'u awwala ma yadhharu yakunu dha'ifan qalilan. Maka tumbuhan keadaannya bagaimana? Ketika awal muncul, awal ditanam, ya, tumbuhan dari lemah dan sedikit, ya. Kita menanam biji misalnya, ya. Biji tadi ketika sudah tumbuh sedikit bisa dicabut dan begitu gampangnya, ya. Akarnya belum tertanam dengan kokoh di tanah, ya. Ini keadaan awalnya sedikit dan lemah. Qala thumma yanmu wa yasbahu lahu farah. Kemudian mulai tumbuh dan muncul tunasnya. Wal habbatul wahidatu yatakawanu minha iddatu qasabat. Dan satu biji bisa memunculkan batang-batang yang begitu banyak. Itu muncul beberapa batang tumbuhan, ya, berumpun, ya. Bukan hanya satu saja, namun bisa jadi berumpun, ya. Ketika tumbuhan tadi sudah mulai tumbuh dengan lebatnya. Qala ka qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, ini permisalan untuk perkara yang lainnya, yaitu tentang sedekah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Sebagaimana satu biji yang kemudian menumbuhkan, ya, 7 batang, ya, tumbuhan. Satu biji namun tumbuhnya berapa? 7 batang. Ya. Dalam setiap batang ada 100 biji. Ini permisalan tentang sedekah, ya. Dan dari permisalan ini pula kita mengetahui bahwasanya seperti itulah keadaan tumbuhan. Awalnya sedikit dan lemah, kemudian bertambah kuat dan bertambah banyak. Nah, itulah keadaan kaum muslimin pada awalnya. Lemah dan sedikit, namun kemudian bertambah banyak dan bertambah kuat, ya, bersamaan dengan berjalannya waktu. Nah, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Akan ada lanjutan pembahasan berupa penjelasan dari surat Al-Fatih ayat yang ke-29 tadi. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.